Dilanjut lagi, belum ngantuk mas. Koyoknya aku sih ngantuk. Napa? Racun asmara. Oh. Oke, okay. Ini satu lagu yang sudah dikonsep rapi banget bareng Yupa Lapa. Ada tembang nostalgia sudah lama banget. Kayaknya ibu-ibu suka. Special banget bareng Yupa Lapa buat Arkam. Ibuku yang di bawah, yang ingat masa lalu, boleh sama-sama nyanyi ya. Bila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara makan sepiring kita berdua. Tidur pun sepiring bersama. Thank you. kasih banyak Arkab, luar biasa. Subhanallah. Masa kalau lo. Bukan Dani toh, lo toh. Kan.